tinggal di dalam dada. Guratan hatiku masih ada, tergores ingatan pahit ku rasakan. Hari ini hati masih luka. Kini hancur jadi debu. Hanya satu yang ku sayangi, jangan mengganti sampai saat ini. Hari-hari langit kelabu menutup hatiku, agar dapat lupakan dirimu. Namun apa daya, aku manusia, gagal menghapus kenangan lama. Hanya satu yang ku sayangi, jangan mengganti sampai agar dapat